Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala al-qa'idatu rafi'atu, kaidah yang keempat, kullu ibadatin min ibadati taraka fi'laha as-salafu salihu min as-sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim taraka naqlaha au tadwinaha fi kutubihim au ta'arudha laha fi majalisihim fa inha takunu bid'atan bi syarti ayakuna al-muqtada li fi'li hadhihi al-ibadati qa'iman wal mani'u minhu muntahiyan. Semua ibadah yang salafus salih tidak melakukannya. Dan yang dimaksud dengan salafus salih di sini adalah sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Mereka tidak melakukannya atau menukilnya atau mencatatnya dalam buku-buku mereka, ataupun tidak pula mereka ta'arab laha membahasnya di majelis-majelis mereka. Maka ibadah tersebut adalah bid'ah dengan syarat faktor pendorong untuk melakukan ibadah tersebut ada di masa salat dan faktor penghalang untuk melakukannya tidak ada. Contohnya adalah salat raraib. Maka Al-Ais ibn Abdussalam i'tamada, berdalil atau bersandar untuk mengingkari salat ini dan menjelaskan bid'ahnya dengan menggunakan kaidah di atas. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa mimma yadullu, di antara dalil yang menunjukkan bid'ahnya salat ini adalah para ulama yang mereka adalah a'lamuddin, mereka adalah tokoh-tokoh agama, dan mereka adalah imam kaum muslimin dari masa sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Dan selain mereka, yaitu para yaitu orang-orang yang menulis buku tentang agama, Dawan al-Kutuba fi Syariah, menulis buku tentang syariat, tentang Islam. Meski demikian, besar antusias mereka untuk mengajari manusia al-faraid, hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah, tidaklah dinukil dari satupun mereka bahasanya mereka menyebutkan sholat ini, menyebutkan sholat, adanya sholat semacam ini. Waladawwanaha, tidak pula mereka catat dalam buku mereka, tidak pula mereka singgung dalam majelis mereka, pengajian-pengajian mereka. Maka hukum kebiasaan memustahilkan, tuhilu, memustahilkan kalau antakuna mislu hadis sunnah. Bahwasanya antakuna mislu hadihi, ibadah semacam ini adalah sunnah. Ibadah yang kondisinya demikian mustahil menurut hukum adat, hukum kebiasaan, mustahil kalau ini adalah sunnah. Mustahil kalau itu sunnah kemudian tahibu tidak diketahui oleh mereka-mereka yang merupakan a'lamuddin, tokoh-tokoh agama dan teladan orang-orang yang beriman. Padahal mereka adalah rujuk, mereka adalah acuan dalam semua hukum, baik hukum-hukumnya wajib ataupun sunnah, demikian juga hukum halal dan haram. Kemudian contoh yang kedua adalah perayaan hari-hari besar Islam dan berbagai peristiwa, peristiwa-peristiwa bersejarah al-masyuda, yang disaksikan, lalu menjadikannya sebagai perayaan, sebagai Eid. Karena Eid adalah syariat, fayajibu fiyal itiba', maka wajib dasarnya adalah mengikuti. Dan ibtida', bukan mengada-ada. Contohnya adalah perayaan atau peringatan Maulidun Nabi, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tidaklah dinukil dari satupun salaf, tidak ada satupun ulama salaf yang menyebut-nyebutkannya, falan anfilihi, apalagi mempraktekannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'inna hadza, maka peringatan Maulid Nabi tidaklah dipraktekan oleh salaf, ma'abadahal terdapat al-muqtadir, faktor pendorong untuk melakukannya, dan tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya. Maka seandainya peringatan Maulid Nabi adalah khairan mahdhan, 100% hanya berisi kebaikan, rajihan atau kebaikannya lebih besar daripada keburukannya, lakana salat, tentulah salat adalah orang yang lebih berhak untuk melakukannya daripada kita. Fa'innahu, maka mereka kan mereka asyadda mahabbatan, lebih cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih memuliakan Rasul dibandingkan kita, dan mereka ahras, lebih antusias dengan kebaikan dibandingkan kita. Oleh karena itu, rasa cinta kepada Nabi yang sempurna, penghormatan pada Nabi yang sempurna adalah dengan mutabah, dengan mengikuti Nabi, mentaati Nabi, dan mengikuti perintah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi secara lahir dan batin, menyebarkan ajaran beliau, dan berjihad untuk menyebarkan ajaran beliau dengan hati, tangan, dan lisan. Maka inilah cara beragama, inilah jalan sabiqun al-awwalin, para generasi Islam terdahulu dan yang pertama, generasi pertama Islam, yaitu muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pemisul ihtifal bil maulid, dan semisal dengan perayaan Maulid Nabi, min ghairi farqin, tanpa ada beda, adalah menjadikan tahun baru Hijriah sebagai Eid, sebagai perayaan, sebagai hari raya. Di hari tersebut orang-orang diingatkan dengan hijrah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pemayatasilu biha, dan berbagai hal yang berkaitan dengan hijrah, yaitu berbagai pelajaran yang bisa dipetik dan ibrah yang bisa diambil dari hijrahnya Nabi. Demikian juga sebagian orang memberikan ucapan selamat pada sebagian yang lain bimakdamihi, dengan tibanya tahun baru hijrah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa ceramah, memiliki di masa hidup Nabi beliau melakukan banyak ceramah, melakukan banyak perjanjian dan peristiwa-peristiwa penting fi ayyamin muta'addidah, di berbagai hari. Di antara peristiwa penting semacam perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq, penaklukan Mekah. Demikian juga di antara peristiwa penting adalah waktu hijrah Nabi, tibanya Nabi di Madinah. Dan khutbah dan ceramah-ceramah yang Nabi sampaikan itu banyak. Beliau sebutkan dalam ceramah-ceramah tersebut faidah iddin, kaedah-kaedah agama. Kemudian lam yujib dalika, hal tersebut tidaklah mengharuskan agar waktu-waktu penting tadi dijadikan sebagai hari raya. Namun yang hobi menjadikan semua peristiwa penting sebagai hari raya, yang hobi melakukan semisal ini, semua peristiwa penting jadikan hari raya, adalah orang-orang Nasrani. Mereka memiliki kegemaran menjadikan semisal hari-hari penting, ayam lihawadis, hawadis artinya peristiwa, hari-hari yang mengandung peristiwa-peristiwa penting Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka jadikan sebagai hari raya. Demikian juga orang Yahudi punya kegemaran semacam ini. Padahal Eid adalah syariat. Maka apa yang Allah syariatkan maka diikuti. Maka jika tidak, maka tidak boleh mengada-ada dalam agama sesuatu yang bukan bagian darinya. Maka berkaitan dengan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, maka yang benar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya itu adalah bid'ah. Meskipun sebagian ulama mutaakhirin menganjurkannya, semisal Suyuti dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Namun ini adalah zallah mereka berdua menganjurkan hal ini. Dan perkataan mereka dalam hal ini tidak teranggap, karena kaidah dalam masalah ini yang dipakai adalah kaidah yang keempat yang mesti kita baca adalah sikap salafus saleh. Ketika salafus saleh meninggalkannya, padahal motivasi untuk melakukannya ada dan faktor pendorong, faktor penghalang untuk meninggalkannya tidak ada, maka ini adalah bid'ah. Adapun perkataan anjuran untuk melakukan ini dan itu yang dilakukan oleh ba'dul mutaakhirin, maka ini satu hal yang tidak teranggap manakala menyelisih sunnah tarkiyah. Maka tanpa mengurangi penghormatan kita kepada Suyuti, demikian juga al-Asqalani sebagai seorang ulama di bidangnya, di bidang hadis, pendapat beliau berdua dalam masalahnya adalah sebuah kekeliruan. Dan apa yang beliau katakan, yang beliau anjurkan adalah satu hal yang bid'ah. Namun bukan berarti beliau yang mubtadi. Karena tidak semua orang yang melakukan bid'ah adalah ahli bid'ah. Kemudian berkaitan dengan contoh yang beliau sampaikan, peringatan tahun baru Islam, maka di antara yang beliau dinilai oleh penulis sebagai bid'ah berkaitan dengan masalah ini adalah ucapan selamat satu dengan yang lain dengan datangnya tahun baru Islam. Perlu diketahui berkaitan dengan tahniah, ucapan selamat berkaitan dengan datangnya tahun baru Islam, satu hal yang diperselisihkan oleh muasirin, ulama belakang atau ulama sekarang, apakah ini bid'ah atau tidak. Dan di antara ulama yang mengatakan ucapan selamat dalam masalah ini tidaklah tergolong bid'ah ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang menilai bahasanya ini lebih cenderung sebagai al-adah. Ada satu peristiwa penting, kemudian orang ucapkan selamat, maka itu adalah min umuril adiyah, perkara non ibadah. Maka orang yang melakukannya tidak dinilai bid'ah. Maka ada peristiwa penting, ada orang boleh jadi lulus atau orang apa, kita ucapkan selamat, selamat atas kelulusan, selamat atas pernikahan, selamat atas punya momongan dan semacam itu, itu adalah tergolong maka al-adiyah, maka ada. Maka jadi anggap ada satu perkara peristiwa penting atau satu datangnya tahun baru Islam, ada orang mengucapkan selamat dalam bahasa misalnya qulu amin wa antum bi khair atau kalimat yang lain semacam itu, maka ini tidak tertolong bid'ah menurut beliau. Meskipun dengan mengakui adanya realita, adanya ulama yang lain yang menilai ini adalah bid'ah. Maka nampaknya ulama yang menilai hal ini sebagai bid'ah mungkin bisa kita katakan menganut kaidah, menganut prinsip, bahasanya perkara adiyah yang melekat kepada sesuatu yang berbau agama, yang berbau ta'abudi, maka dia mulhaqi, disamakan dengannya. Kalau itu tidak dilakukan oleh salaf saleh, tidak ada di masa salaf melakukannya, maka terhitung bid'ah. Itu mungkin bisa kita katakan kaidah yang dianut oleh ulama yang menilai semacam ini, ucapan selamat semacam ini dinilai bid'ah. Adapun semacam Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala menilai tidak demikian kaidahnya. Jika itu adalah perkara al-adiyah dan orang pun tidaklah menilai melakukan hal tersebut sesuatu hal yang berpahala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tetap tergolong al-adah. Yang tidak termasuk padanya mustalah istilah bid'ah. Kemudian tauduhul kaidah, penjelasan untuk kaidah. Landasan kaidah ini yaitu bid'ah adalah segala yang ditinggal oleh salafus saleh adalah alasan berikut ini. Itu perkataan sahabat Nabi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kullu ibadatin, semua ibadah, lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah, yang tidak dikenal dan tidak dipraktikkan oleh sahabat, para sahabat Nabi, fala tata'abbadu biha, janganlah kalian lakukan. Fa innal awwala lam yata' lil akhir maqala, maka sesungguhnya generasi pertama yaitu para sahabat tidaklah menyisakan dan meninggalkan untuk orang belakangan satupun perkataan dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah tidak ada yang ditinggalkan. Semua ibadah yang memang itu ibadah telah mereka sampaikan, telah mereka katakan, telah mereka jelaskan. Fattaqullah ya ma'asyaral qura, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ma'asyaral qura, qura jamak dari qari, dan qari dalam urf sahabat maknanya adalah alim, maknanya adalah faqih. Qari dalam urf para sahabat maknanya adalah ulama. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang berilmu, khudu tariqa man kana qablakum, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Kalian sebagai panutan, kalian orang berilmu jadi panutan, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau itu sesuatu yang tidak di ibadah yang tidak dipraktikkan oleh para sahabat, jangan kalian ajarkan kepada masyarakat. Demikian juga Imam Malik bin Anas punya perkataan yang terkenal, lan yasluh akhir hadil ummah ila ma aslaha awwalaha, yang tidaklah baik generasi belakangan umat ini kecuali yang memperbaiki generasi awalnya. Sa'id bin Jubair mengatakan, ma lam ya'rifu al-badriyuna falaysa min ad-din, segala sesuatu yaitu ibadah ataupun akidah yang tidak dikenal oleh para sahabat veteran perang Badar, maka itu bukanlah agama. Tukusi ketika menjelaskan batilnya satu bid'ah, dan mengatakan, walau kana hada, seandainya ini satu hal yang dituntunkan, lasya'a wan tasyara, niscaya terkenal dan tersebar di tengah-tengah para ulama masa silam. Wa kana yadbatu, kemudian dihafal oleh para penuntut ilmu. Wal khalaq anis salah, dihafal oleh para ulama belakangan, warisan dari ulama salaf. Lalu sampailah hal tersebut sampai ila asrina, ke zaman kita. Falam malam yangkul hadha, lam yungkul hadha an ahadin mimman yu'taqadu ilmuhu, maka tatkala amalan semacam ini tidaklah dinukil dari satupun ulama yang diyakini dia adalah orang yang berilmu, tidak pula dinukil dari orang yang dia adalah fi adadil ulama, tergolong bagian dari barisan para ulama ulima, maka diketahuilah bahasanya menganjurkan perbuatan ini semata-mata cerita karangan orang awam, wal ghawah, dan orang awam yang tidak tahu apa-apa. Kemudian wayuk tabar, dan perlu diperhatikan ketika mau mengamalkan kaidah yang keempat ini, semua dawabit wasurut, semua poin dan persyaratan yang telah disebutkan di kaidah yang ketiga yang berkaitan dengan sunnah tarkiyah, sawak bisawak, semua syarat di sana berlaku di sini. Adanya faktor pendorong, tidak adanya faktor penghalang, maka sama persis berlaku di sini. Dan hal tersebut karena dua kaidah ini, kaidah yang ketiga tentang sunnah tarkiyah dan kaidah yang keempat itu kembali kepada satu kaidah. Yaitu diamnya an hukmil fi'li awit tarki, diam tentang hukum satu perbuatan atau tidak melakukan satu perbuatan, ida wujital makna, jika ditumpai faktor pendorongnya dan tidak ada faktor penghalangnya, maka itu adalah ijma' dari semua yang diam ala Allah za'ida ala makna. Ijma' tentang tidak bolehnya ada tambahan dari apa yang telah ada. Karena seandainya tambahan tersebut adalah satu hal yang layak secara syariat atau boleh dalam syariat, tentu mereka akan melakukannya. Bahwa karena mereka nabi dan salaf, mereka adalah ahqqa bi idraki, lebih berhak untuk bisa mengetahui dan memahaminya. Wasabab, dan lebih terdahulu mempraktekannya. Kemudian as'ilah al-waridah alal qaidatain, beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan dua kaidah ini, beberapa ganjalan yang kemudian menjadi pertanyaan berkaitan dengan dua kaidah di atas. Rubama, maka boleh jadi ba'duna, sebagian orang yuridu, mendatangkan sejumlah pertanyaan dan ganjalan untuk dua kaidah di atas atau salah satunya. Di antara pertanyaan dan ganjalan yang muncul berkaitan dengan kaidah ini adalah yang pertama. Adalah pertanyaan pertama, dari manakah kalian bisa menyimpulkan kalau nabi tidak melakukan ibadah ini? Fa inna adama naqli la yastalzim naqlal adam. Karena tidak adanya nukilan, tidak mesti berarti itu, tidak mesti itu sesuatu yang secara realita tidak ada. Maka jawabannya, pertanyaan adalah pertanyaan yang sangat jauh, pertanyaan yang sangat aneh. An ma'rifati hadihi wa sunnatihi, dari orang yang mengetahui petunjuk dan sunnah nabi, wa makana alaih, dan agama yang, dan praktek nabi dalam beragama. Kalau orang itu tahu sunnah nabi, maka tidak, ini adalah pertanyaan yang sangat aneh. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini inama yatamahad, adalah akan mudah memberikan jawaban untuk pertanyaan ini setelah mengkokohkan, setelah memahami dua poin. Jika dua poin berikut ini dipahami, jawaban pertanyaan di atas gampang. Yang pertama, satu hal yang wajib diyakini, bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan agama ini, yaitu Islam. Telah menjelaskan semua macam ibadah, semua macam keyakinan yang wajib diyakini. Semua sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Waqamah dan beliau pun telah melaksanakan kewajiban tabligh, mendakwahkan, menyampaikan apa yang Allah perintahkan, khairul qiyam, dengan sebaik-baiknya. Maka beliau tidaklah tinggalkan satupun perkara agama, baik yang kecil ataupun besar, illa wa ballaghahu li ummatihi, kecuali telah beliau sampaikan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayya rasul wa ya rasul, sampaikanlah ma'unzila ilaika min rabbik, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalah, menyampaikan misi yang Allah berikan padamu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun qad imtathala, telah melaksanakan perintah ini, wa qama dan melaksanakannya, ala ahsani wajhin, dalam bentuk yang paling sempurna. Dan umatnya pun telah mengakui hal tersebut. Umatnya itu para sahabat telah mengakui kalau Nabi telah melaksanakan iblaghi risalah, tugas menyampaikan kerasulan, menyampaikan amanah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meminta para sahabat untuk bicara tentang hal tersebut fi a'zamil mawaqif, di satu peristiwa yang termasuk peristiwa yang sangat penting, yaitu faqad warada, terdapat dalam khutbah Nabi pada saat hajatul wada, beliau sampaikan ala hal balaghtu, bertanyakan kepada para sahabat, bukankah aku telah sampaikan semua yang wajib aku sampaikan? Para sahabat mengatakan iya. Dan Nabi mengatakan Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Kemudian poin yang kedua yang wajib untuk diimani, dan ini termasuk poin yang mendasar yang wajib untuk diimani dan diyakini, seorang muslim wajib meyakini bahasanya Allah menjamin terjaga banyak agama ini minat biya, sehingga tidak ada satupun yang hilang. Wal ihmal, dan Allah jaga sehingga tidak ada satupun yang terlalaikan. Oleh karena itu Allah siapkan untuk itu berbagai sebab, wal awamil, berbagai faktor. Yang sebab dan faktor-faktor tadi memudahkan penukilan agama ini dan bakoknya dan kekalnya agama ini sampai hari ini dan sampai seterusnya insya Allah Ta'ala. Mengingat firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Jika kami menjaga adzikr, anggap saja sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir, adzikr itu arti Al-Quran, maka Allah menjaga Al-Quran. Allah jaga teks dan tafsirnya dan pemahamannya. Dan, ya, pemahaman terhadap dan tafsiran untuk Al-Quran tidak akan terjaga kecuali dengan terjaganya hadis dan bahasa dan kaedah-kaedah bahasa Arab. Karena jika bahasa Arab itu rusak, rusak pemahaman terhadap Al-Quran. Fa inna lahu lahafidzun, dan sungguh kami lah yang menjaganya. Wal waqi' dan realita, al-musyahad yang bisa disaksikan, menunjukkan benarnya hal itu. Maka Allah berdasarkan sejarah bisa kita lihat Allah menjaga Al-Quran. Allah menjaga sunnah Nabi-Nya. Dengan Allah berikan taufik kepada para ulama kaum muslimin untuk meletakkan kaidah-kaidah mustalah hadis. Demikian juga meletakkan ilmu usul fikih. Ini sangat penting untuk menyebabkan terjaganya pemahaman terhadap Quran dan hadis. Demikian juga Allah berikan taufik kepada ulama kaum muslimin untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, maka lebih takdir dengan telah jelasnya dua poin ini itadoha, maka jelaslah dengan tertanamnya dipahaminya dua poin ini itadoha, jelaslah bahasanya pertanyaan di atas mengharuskan beberapa konsekuensi. Kalau siapa yang mengatakan menggugat sunnah tarkiyah dengan mengatakan tidak adanya nukrah, boleh jadi bukan berarti tidak ada, boleh jadi ada, cuma tidak sampai pada kita, hilang yang meriwayatkan. Maka ini memiliki beberapa konsekuensi. Konsekuensinya berarti boleh jadi Rasul tidak melaksanakan kewajiban tabligh, mendakwahkan, karena Nabi tidak mengajari umatnya sebagian agama. Yang itu ternyata baru diajarkan oleh orang belakang. Nabi tidak mengajarkan. Nabi lupa orang belakangan yang sudah dilengkapi dan menyempurnakannya. Berani mengatakan demikian. Kalau tidak berani mengatakan demikian, maka konsekuensi dari pertanyaan di atas, pernyataan di atas, adanya sebagian agama yang hilang. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ibadah tersebut dan menyampaikannya kepada umat, namun para sahabat menyembunyikannya, tidak menunjukkannya kepada kita, sehingga hilang di jalan. Dan dua-duanya pahit. Maka jika tidak mungkin pertama dan tidak mungkin kedua, menuduh sahabat menyembunyikan agama, tidak diriwayatkan, tidak diajarkan, demikian juga tidak mungkin poin yang pertama, maka berarti ini tasbih sunnah tarkiyah. Ini menegaskan haknya sunnah tarkiyah. Dan benarnya dua kaidah, kaidah ketiga dan kaidah keempat yang sedang kita bahas. Suma kemudian lau soha hada soha, seandainya pertanyaan di atas bisa dibenarkan, wakubila, dan bisa diterima. Tidak ada riwayatnya sama sekali, belum tentu itu tidak ada. Maka ini adalah membuka jalan untuk bagi kita lastahab balana mustahibul adat ditarawih. Maka nanti akan ada orang yang menganjurkan adzan untuk sholat tarawih, kemudian ketika diingkari dan ditegur, dia akan memberikan jawaban yang sama dengan pertanyaan di atas. Dari mana kalian berani mengatakan ini tidak dinukil, ini tidak ada di masa Nabi? Jadi sebenarnya Nabi itu pakai adzan ketika tarawih, namun sahabat tidak cerita. Nanti orang akan kemudian menganjurkan apa yang dianjurkan dan semuanya mengatakan, dari mana Anda bisa memastikan kalau itu tidak ada di masa Nabi? Jadi sebenarnya ada, cuma tidak diceritakan saja, tidak ada riwayatnya saja, namun sebenarnya ada. Dan nanti boleh jadi akan ada orang yang menganjurkan kepada kita, orang lain yang menganjurkan mandi untuk setiap kali sholat lima waktu. Nah, ada syariat dianjurkan mandi setiap kali mau sholat. Jadi akan beralasan membela perkataannya dengan mengatakan, dari mana kalian bisa memastikan kalau itu tidak ada, dengan semata-mata tidak dinukil. Maka kesimpulannya dan seterusnya, wan fataha babul bid'ah. Maka terbukalah lebar-lebar pintu kreasi dalam masalah agama. Maka jadilah Islam bukan Islam, agama bukan agama. Waqala kullu man da'a, maka setiap orang yang mengajak pada perbuatan bid'ah, dia akan membela bid'ahnya dengan mengatakan, dari mana Anda bisa memastikan kalau itu tidak mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita sulima seandainya diterima bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ibadah ini. Pada ikamah hal tersebut karena faktor pendorong pada yang ada pada diri Nabi itu tidak ada. Ya, yaitu karena Nabi itu adalah seorang yang telah diampuni dosa yang telah lewat, ternyata datang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ibadah tersebut sebagaimana keterangan yang Anda sampaikan sendiri. Maka perbuatan Nabi tidak meninggalkan ibadah dalam hal ini, kama taqarrar sebagaimana yang telah jelas, kalau ada muktadanya, kalau bukan karena jika karena tidak ada muktadanya, maka tidak bisa menjadi hujah kecuali dengan syarat adanya faktor pendorong. Bahwa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beda dengan umatnya, terutama yang belakangan, umat yang belakangan. Karena faktor pendorong untuk umatnya itu ada, sabit dan ada. Mereka banyak dosa dan banyak ibadah. Itu faktor pendorong untuk orang belakangan. Yang ini faktor pendorong ini tidak ada untuk Nabi. Karena Nabi tidak punya dosa, santai-santai saja. Maka Nabi tidak melakukan ibadah ini dan itu. Nah, wajar. Tapi tidak melakukan ini dan itu, Nabi tidak punya dosa. Ya, orang sekarang dosanya banyak, maka perlu ada tambahan ibadah-ibadah baru untuk menutupi kekurangan yang ada. Padalika, faktor pendorong untuk umat belakang itu ada. Padalika adalah hal tersebut karena besarnya kecobaan mereka dan banyaknya dosa mereka, maka perlu ada ibadah-ibadah baru untuk menutupi kesalahan tersebut. Maka jawabannya gampang. Rasulullah SAW telah menjelaskan batilnya klaim ini. Bahasanya Nabi itu sedikitnya ibadah itu karena faktor plus sudah tidak punya dosa. Sehingga kita perlu bikin ibadah-ibadah baru karena kita beda dengan Nabi. Terlalu dibantah ketika dia masih hidup. Yaitu dalam kisah tiga orang yang bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi di rumah, maka tatkala mereka diberitahu, maka mereka takwalluha menilai ibadah Nabi itu terlalu sedikit untuk mereka. Mereka menilai ibadah Nabi itu terlalu sedikit untuk mereka, dan mereka pikir itu cocok untuk Nabi dan itu tidak cocok untuk kita. Nabi berbeda dengan kita. Maka Nabi sedikit ya lumrah, tidak punya dosa. Kita kok cuma sedikit kayak gitu, nah ini gak cocok. Iya, gak cocok. Fakalu, maka mereka mengatakan, dimana kita dibandingkan Nabi? Gak bisa kita kok dibandingkan dengan Nabi. Bisa membandingkan Nabi. Nabi malu, ibadah sedikit. Karena Allah telah mengampuni dosanya dulu dan dosanya belakang. Sedangkan kita gak punya jaminan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bantah hal ini, bahasanya Nabi tidak melakukan ibadah ini dan itu karena faktor dia adalah orang yang sudah mendapatkan ampunan. Ini satu faktor yang tidak ada pada para sahabat. Maka Nabi bantah hal tersebut dengan mengatakan, amma wallahi inilah ahsyakum lillahi wa aqwakum lahu. Demi Allah sumpah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan semua kalian, dan yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan semua kalian. Apa beda aksakum dan atqakum? Aksakum berkaitan dengan ilmu dan pemulihan pengagungan terhadap Allah, atqakum berkaitan dengan amal. Maka Nabi sampaikan, yang paling hebat dalam beramal adalah, yang paling memuliakan Allah adalah. Wabidzalika, maka dengan ini yu'lam, bisa diketahui bahwa Rasul balagha, telah sampai al-ghayatal al-quswa, puncak yang paling tinggi dalam masalah takwa. Dan Nabi adalah manusia yang berada dalam puncak yang paling tinggi dalam masalah tamak dan rakus untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah dan berbagai macam ketaatan. Wabihada, maka dengan hadis di atas, ya taqarrar ya taqula, maka jelaslah aslun muhimmun, satu kaidah yang penting dalam masalah ini. Kaidah tersebut adalah anal muqtada li fi'li amalin ma, faktor pendorong untuk melakukan satu amal dalam masalah ibadah, masalah ritual ibadah, kapan saja atau jika itu benar-benar ada pada umat Muhammad, maka adanya faktor tersebut untuk Nabi aula wa ata, lebih sempurna, lebih layak dan lebih sempurna, karena Nabi adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah al-itlaq, tanpa ada kecualian. Maka jika ada orang beralasan kita ingin tambah ganjaran, ada orang bikin kreasi ibadah, kenapa bikin kreasi ibadah, pendorongnya kita ingin semakin dapat ganjaran, ingin tambah semakin banyak pahala, siapa yang mengatakan demikian? Maka jika ini ada pada diri umat Muhammad, maka ini berlaku untuk beliau. Maka beliau juga adalah orang yang lebih berkeinginan untuk tambah ganjaran dan tambah pahala. Dan kaidah semacam ini juga kita katakan untuk salafus saleh. Maka faktor pendorong untuk mengada-ada berbagai macam, mengada-ada dan membuat-buat berbagai macam ibadah, faktor pendorongnya apa? Rohbah fil khair, keinginan untuk memperbanyak kebaikan, istiqsar, memperbanyak ketaatan. Maka faktor pendorong ini itu malah lebih sempurna ada pada diri salafus saleh, karena mereka adalah orang yang lebih berhak untuk dahulu dalam kebajikan dan lebih arhab, lebih semangat dalam kebaikan daripada orang-orang setelah. Namun ini, kaidah ini bahasanya mereka, Nabi dan para sahabat adalah orang yang lebih semangat dalam kebaikan, orang yang lebih semangat dalam cari ganjaran. Ini hanya berlaku untuk babil ibadah, tetap ibadah. Bikilabit lain halnya dengan perkara non ibadah, amalia non ibadah, maka boleh jadi faktor pendorong untuk melakukannya sudah dijumpai di masa Nabi dan di masa salaf, dan tidak dijumpai atau boleh jadi juga tidak dijumpai di masa mereka. Kemudian unek-unek yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga. Bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam boleh jadi tidak melakukan satu ibadah dan meninggalkannya pada ada faktor pendorong untuk melakukannya karena sayang dengan umatnya, wasyafaqatan alaih, dan sayang kepada umatnya. Maka Nabi tidak nuntunkan ibadah ini dan itu karena kasihan. Contohnya, dalilnya Nabi meninggalkan berjamaah salat tarawih secara terus menerus karena khawatir salat tarawih diwajibkan untuk umatnya. Fa hadza wal ma'ni, inilah faktor penghalang yang karenanya Nabi tidak melakukan sebagian ibadah. Dan bukankah kaidah yang telah kalian sampaikan, kalau Nabi meninggalkan sesuatu karena faktor penghalang, maka itu bukan dalil. Maka jawabannya, pernyataan semacam ini membuka pintu bid'ah, kreasi dalam agama selebar-lebarnya, tanpa ada yang bisa ditutup dan dikendalikan. Maka siapa yang menambah jumlah sholat yang semula cuma 5 waktu, nanti ditambah jadi 7 waktu, tambah 2 atau nambah jumlah rakaat, atau menyambai puasa yang wajib selain Ramadan, ada bulan yang lain yang juga bulan puasa wajib selain Ramadan, atau nambahi haji, maka ada haji ke Mekah dan ada haji ke Bangladesh atau yang lain. Maka mungkin saja jika kita terima pernyataan di atas, mungkin saja dia akan memberikan pembelaan dengan mengatakan ini adalah tambahan yang dituntunkan dan ini adalah amal kebajikan, Rasul tidak mengerjakannya karena sayang dengan umatnya. Oleh karena itu sikap yang benar tentang ibadah yang Nabi tinggalkan itu yundur, perlu dilihat. Apakah demikian juga para sahabat meninggalkannya setelah Nabi wafat? Demikian juga para tabi'in meninggalkannya ataukah tidak? Maka jika ibadah tersebut ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah Nabi wafat ternyata sahabat mengerjakannya, mimba di setelah wafatnya Nabi, maka diketahuilah bahasanya Nabi meninggalkan ibadah tersebut karena faktor penghalang. Contohnya seperti Nabi meninggalkan salat tarawih berjamaah selama sebulan. Adapun jika tawatu'a sepakat Nabi dan salaful ummah setelah wafatnya Nabi untuk meninggalkan ibadah itu, fa dalilun qati', maka ini dalil tegas kalau itu bid'ah. Maka di sini dikasih parameter untuk mengetahui ibadah yang Nabi tinggalkan itu karena faktor penghalang ataukah bukan. Maka parameternya gimana praktek sahabat setelah ditinggal Nabi. Maka jika itu karena faktor penghalang, nanti para sahabat sudah melakukannya. Nah, melihat setelah Islam itu di posisi kuat-kuatnya di masa para sahabat, Islam berada di posisi kuat-kuatnya di masa para sahabat, di posisi mulia-mulianya, maka sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Maka merdeka, 100% merdeka untuk mempraktekkan ibadah yang dituntunkan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi khawatir, intimidasi, tekanan dan seterusnya. Maka gimana dalam kondisi ini sahabat mempraktekkan? Berarti itu karena faktor penghalang. Jika sahabat juga tetap tidak melakukan di dalam kondisi mereka kuat, hebat, mereka ditakuti dan sudah tidak lagi ketakutan dengan musuh, maka ini bukti kalau itu adalah fitnah. Ya, wa ila keadaan berikut ini dan untukmu fimayati berikut ini berbagai bukti dari perkataan para ulama yang menunjukkan adanya hubungan erat untuk dua kaidah di atas untuk mengetahui dan mengenal bid'ah. Ibnu Taimiyah ketika mengkaji sejumlah bid'ah beliau mengatakan wa maklumun, dan satu hal yang maklum dan diketahui, seandainya amal ini dituntunkan dan dianjurkan, Allah memberi pahala bagi pelakunya. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tahu tentang hal itu. Dan tentu Nabi telah ajarkan kepada umatnya, para sahabatnya, dan tentu para sahabat adalah orang yang lebih tahu tentang hal tersebut dan lebih semangat untuk melakukannya dibandingkan orang setelahnya. Falamma, maka tatkala mereka ternyata tidaklah menoleh atau memperhatikan satu pun dari hal di atas, mereka tidak mengerjakannya dan tidak memperhatikannya, maka ulima, maka diketahui kalau itu adalah termasuk bid'ah yang mengada-ada. Itu adalah amalan ya, mereka Nabi dan para sahabat tidaklah menilainya sebagai ibadah makrubah dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan bukanlah mereka nilai sebagai amal ketaatan. Setelah demikian, siapa yang nekat tetap menjadikan sebagai ibadah amal mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatannya, ketaatan kepada Allah, maka dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, dan dia mengada-ada agama yang tidak pernah Allah izinkan. Beliau juga mengatakan fa'amama tarkaun Nabi sallallahu alaihi wasallam min jinsil ibadat, semua macam ibadah yang Nabi tinggalkan, yang seandainya itu dituntunkan tentu Nabi bisa mempraktekannya atau mengizinkan sahabat untuk melakukannya, dan tentu para khalifah, para sahabat melakukannya setelah Nabi wafat, demikian juga para sahabat yang bukan khalifah, maka ternyata itu semua tidak ada. Nabi tidak melakukannya, tidak mengizinkannya. Para sahabat setelah wafatnya Nabi juga tidak melakukannya. Yajibul qabr. Maka wajib untuk kita pastikan bahwa melakukan hal tersebut adalah bid'ah yang sesat. Wayamtani al-qiyas bimislihi, dan tertolaklah qiyas dalam masalah semisal ini. Dan tertolaklah qiyas dalam masalah semacam ini. Artinya beliau katakan sunnah taqiyah muqaddam ala qiyas. Sunnah taqiyah itu lebih didahulukan daripada qiyas. Kalau melakukan qiyas ini bisa kita qiyaskan ini, berarti ini dituntunkan, kita tolak. Kenapa tertolak? Karena ada sunnah taqiyah. Taqiyuddin As-Subki As-Syafi'i pernah ditanya tentang satu amalan yang bid'ah. Maka beliau katakan, alhamdulillah, ini adalah bid'ah. Namun alhamdulillah itu maksudnya alhamdulillah untuk memulai jawabannya. Alhamdulillah ini bid'ah. Ya, ketika beliau ditanya, maka ya, pertama kali sebelum menjawabkan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, ini juga cuma alhamdulillah sebagai mukadimah jawaban. Setelah itu mengatakan hadhihi bid'atun la yasyuku fiha ahdu. Ini adalah bid'ah yang tidak ada satupun orang yang ragu tentang bid'ahnya. Wala yartab, dan tidaklah ragu tentang hal tersebut. Dan cukup bukti kalau ini adalah bid'ah, amalan ini tidak dikenal di masa Nabi, tidak dikenal di masa para sahabat, tidak pula dikenal dilakukan oleh satupun salaful ulama salaf. Demikian juga Asy-Syatibi Al-Maliki mengatakan di anna tarkal amal bihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi meninggalkan beramal dengannya di sepanjang umur beliau. Demikian juga salafus saleh meninggalkan melakukan amal ini ala tawali asminati, dengan berturut-turutnya masa mereka, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun mereka tinggalkan. Kota-kota ma'ana unasuh, maka realita ini adalah nas tegas fitarki untuk meninggalkannya hal tersebut. Dan ijma' dari semua orang yang meninggalkan, ijma' minal kulit, dan ijma' dari ijma' dari para salafus saleh, kuliman taroka, dari semua orang yang meninggalkan, bahasanya ini tidak boleh dilakukan. Di anna amal al-ijma' kan nasihi, dan mengamalkan ijma' sebagaimana nas, mengamalkan nas. Wabidhalika dengan orang yang di atas, ya takara, jelaslah bahasanya semua ibadah yang sepakat untuk ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah setelahnya, maka ibadah tersebut tanpa ragu adalah bid'ah yang sesat dan bukanlah bagian dari agama. Fi satrin wala wa'din, dari sisi manapun, dari depan ataupun wa'din dari belakang. Wa ilam yarid bin nahi anha dalilun khas, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang melarangnya, dan meskipun terdapat dalil umum yang menunjukkan dibenarkannya, dan meskipun qiyas juga menunjukkan benarnya hal tersebut, dan meskipun nampak bagi kita adanya manfaat dan berdampak banyak faedah dari ibadah itu. Dari hal tersebut karena faktor penghalang untuk melakukan satu ibadah, jika dijumpai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin dijumpai di masa untuk salaf setelah wafatnya Nabi. Itlam yamna'hum, karena tidak ada yang menghalangi salaf untuk melakukan satu ibadah, maniun satu pun faktor penghalang. Kenapa? Karena Islam ketika itu hebat-hebatnya, jaya-jayanya. Maka tidak perlu lagi basa-basi, tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu lagi khawatiran apapun. Wala yusrilun, dan tidaklah menyibukkan mereka dari menjelaskan agama, sahilun satu pun hal yang menyibukkan. Ya. maka paragraf di atas adalah apa yang kemarin kita sampaikan, bahasanya sunnah tarqiyah muqaddam alal umumat wal aqisah. Sunnah tarqiyah itu lebih didahulukan daripada dalil-dalil umum. Demikian juga daripada kias. Ketika orang berupaya untuk melegalkan satu ibadah dengan dalil umum atau dengan kias, ini legal karena kias mengatakan demikian, dalil umum mengatakan demikian, dalam realitanya ada sunnah tarqiyah. Maka ini semua rompok dengan sunnah tarqiyah. Bapihaga jawab, dan dengan jawaban ini adalah juga digunakan sebagai jawaban untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan berikutnya, para sahabat boleh jadi mereka tidak melakukan sebagian ibadah dan mereka tinggalkan untuk melakukan sebagian ibadah, padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya karena sibuknya mereka dengan hal yang lebih penting. Mereka sibuk jihad, mereka sibuk menyiapkan daulah Islamiyah dari sisi ilmiah, dari sisi politik, ekonomi, dan militer. Fali ajli hadha mani, maka oleh karena faktor penghalang ini, maka sahabat meninggalkan sebagian ibadah. Sedangkan meninggalkan satu amalan, ibadah bukanlah hujah, sebagaimana maklum jika karena adanya faktor penghalang. Maka jawabannya, dari mana kalian bisa simpulkan sahabat dan tabi'in tidak melakukan ibadah tersebut? Bisa kalian tegaskan demikian. Fa'inama, maka boleh jadi mereka melakukan ibadah itu seandainya memang itu dituntunkan fisuratan fardiyah, sebagai bentuk ibadah individual atau berjamaah namun dalam jumlah yang kecil, yang hampir-hampir tidak nampak. Ini pertanyaan yang kelima, pertanyaan baru. Dari mana kalian bisa memutuskan bahasanya sahabat dan tabi'in tidak melakukan ibadah ini? Boleh jadi mereka melakukan ibadah ini secara personal atau secara berkelompok dengan kelompok yang kecil sehingga hampir-hampir tidak nampak, sehingga tidak ada nukilan. Itu bukan karena mereka tidak melakukannya, namun karena mereka lakukan sendiri-sendiri maka tidak nampak, tidak terlihat, sehingga tidak ada nukilan. Buktinya diantara dan nukilan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau punya hobi, kegemaran menelusuri jejak Nabi. Walayum kala hadha, namun tindakan semacam ini tidaklah dinukil dari jamahir sahabat, bukan yang jumhur, jamahir sahabat. Ibn Umar satu-satunya sahabat yang melakukan hal ini. Maka jawabannya untuk dua pertanyaan di atas sekaligus, tidak adanya nukilan dari para sahabat adalah dalil jelas bahasanya yang dituntunkan adalah tidak melakukan. Kemudian pertanyaan ini sebagaimana telah lewat di pertanyaan yang pertama, membuka pintu bid'ah dalam agama. Itlau soha, seandainya pertanyaan di atas dibenarkan, niscaya akan ada orang yang menganjurkan adzan untuk tarawih, yang lain akan setelah adzan akan mengatakan yarhamukumullah, atau ditambah bacaan apa, kan baik, mau doa kok jelek. Wakuluman ada sabitatan, dan semua orang yang membuat bid'ah mungkin untuk membela diri dengan mengatakan, dari mana kalian bisa simpulkan kalau para sahabat tidak melakukannya. Adapun jika memang dinukil dari satu salaf semacam Ibn Umar yang melakukan al-amal, melakukan satu perbuatan, namun perbuatan tersebut mayoritas sahabat sepakat untuk meninggalkannya, fal aula, maka sikap yang lebih baik adalah mengikuti mayoritas sahabat. Maka itu lebih maksimal dalam kehati-hatian. Adapun pendapat satu orang, satu sahabat, maka itu dimungkinkan mengandung banyak kemungkinan. Dan yang Nabi sabdakan, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Al-Mahdi, Ar-Rashidin mendapatkan hidayah, dan Ar-Rashidin mendapatkan bimbingan. Pegangilah dan gigitlah dengan gigi gerah. Dan satu kaidah, pendapat sahabat jika diselisih oleh pendapat sahabat yang lain bukan hujah. Maka bagaimanakah jika ada satu sahabat bersendirian menyelisihi jamahir sahabat? Wa mimma yahsunu, dan di antara satu hal yang baik untuk dijelaskan dalam kesempatan ini, akan sekalian diberikan penjelasan panjang lebar tentang manhajus salafus saleh, jalan salafus saleh dari sisi amal mereka dengan dalil syar'i, dan dari sisi bagaimana mereka tidak mengamalkan dalil syar'i. Maka dalil syar'i dan praktek para sahabat itu bisa dibagi menjadi tiga bagian. Anakulah dalilin syar'iyin, semua dalil syar'i tidaklah lepas dari tiga kemungkinan atau tiga kategori. Yang pertama, dipraktekan oleh salaf al-mutaqaddimin, dipraktekan oleh para sahabat secara terus menerus atau dalam mayoritas kesempatan. Kemudian yang kedua, dipraktekan oleh salaf namun jarang-jarang dan cuma di sikon tertentu, di waktu tertentu saja. Kemudian yang ketiga adalah sama sekali tidak ada salafus saleh terdahulu yang mempraktekannya. Penjelasannya, untuk kategori yang pertama, yaitu dalil syariat yang dipraktekan oleh salaf, oleh para sahabat secara terus menerus atau dalam mayoritas keadaan, maka tidaklah diragukan bolehnya kita berdalil dengan hal tersebut. Dan tidaklah diragukan tentang dituntunkannya untuk beramal sesuai dengan tuntutan ala wifqihi, sesuai dengan mencocoki dalil tersebut. Dan inilah sunnah yang diikuti dan jalan yang lurus. Semacam praktek Nabi SAW ditambah sabda-sabda Nabi tentang masalah thaharah dan sholat dengan berbagai macam variasinya, tanawu' variasi min fardin, sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Kemudian kategori yang kedua adalah sesuatu yang tidaklah dipraktekan kecuali sedikit. Maka dalam hal ini sunnah mutaba'ah adalah yang bukan sedikit. Zalikal ghair. Maka yang bukan sedikit itulah yang sunnah mutaba'ah. Adapun sesuatu yang tidaklah dilakukan kecuali jarang-jarang, maka pertama wajib tahabbut, perlu dikoscek, ditelaah ulang tentang kebenarannya. Demikian juga perlu ditelaah ulang untuk mempraktekan ala wifqi sesuai dengan hal tersebut. Dan yang jadi kewajiban adalah al-musabarah. Musabarah ya, bermakna musabar, bersabar, yaitu komitmen untuk melakukan yang aam, yang lebih sering dan yang lebih banyak dipraktik. Karena manakala para ulama tertentu itu salaf itu idamah terus menerus dalam praktek mereka menyelisih yang sedikit, maka sudah pasti hal tersebut, mayoritas salaf tersebut melakukan hal ini di makna syar'iyin, karena ada satu faktor tahar al-amal bihi, yang karenanya mereka tahar, mereka berupaya untuk beramal dengannya. Maka jika mayoritas sahabat itu di satu amal, tidak melakukan satu amal, cuma ada sedikit sahabat yang melakukannya, maka pasti ini karena ada sesuatu. Kenapa mereka tidak pada mengikuti sahabat ini? Kenapa cuma satu sahabat yang melakukannya? Yang lain kok tidak mau ada yang mengikuti sejarahnya? Pasti ada sesuatu. Nah, karena sesuatu itulah mereka memilih untuk tidak melakukannya. Maka hendaknya yang jadi perhatian kita adalah pilihan mayoritas sahabat. Itulah sunnah mutaba'ah ada di sini. Sunnah yang wajib yang seharusnya diikuti ada di sini. Maka sesuatu yang jarang Nabi praktekan atau jarang dipraktekan, ada memang dipraktekan namun itu jarang boleh jadi cuma sekali dua kali, atau jarang dalam pengertian sahabat yang mempraktekannya cuma satu atau dua orang. Maka kategori yang kedua ini memiliki banyak contoh wahyu ala wujuhin, dan contoh tersebut bisa diklasifikasikan kepada beberapa klasifikasi. Yang pertama, ayat tabayyan terbukti dalam poin ini, dalam kelompok yang pertama ini, wajhun, alasan kenapa kok cuma ada sedikit amal, kenapa cuma sedikit saja dikerjakan. Yang alasan tersebut ya Rasulullah layak untuk menjadi sebab sedikitnya hal itu. Contohnya adalah kasus Jibril mengimami Nabi selama dua hari. Demikian juga penjelasan Nabi dengan perbuatannya kepada sahabat yang bertanya tentang waktu sholat. Maka Nabi katakan, "Hendaklah engkau sholat bersama kami selama dua hari ini." Kemudian Nabi, demikian juga Jibril, sholatnya di hari yang pertama. Maka sholat dua hari tadi, di hari pertama Nabi, demikian juga Jibril, sholat di waktu yang pertama, di awal waktu. Di hari yang kedua Nabi ketika menjelaskan pada sebenarnya, demikian juga Jibril ketika ngajari Nabi waktu sholat, sholatnya di waktu yang terakhir. Fasolatu, maka sholatnya Nabi di fil yaumi tsani, maka salat Nabi di hari yang kedua itu fi awakhiril awqat, salatnya di akhir waktu salat. Nah, salat Nabi semacam ini waqa'a mauqi al bayan, statusnya posisinya adalah penjelasan untuk akhir waktu terbaik yang tidak boleh dilanggar. Namun secara realita sumalam yazal muthabiran ala awailil awqat, dan Nabi terus menerus bersabar untuk memilih salat berjamaah di awal waktu. Ila indal arid, kecuali karena ada faktor tertentu semacam mencari waktu yang dingin untuk salat duhur ketika musimnya adalah musim dan cuaca yang sangat panas. Maka kita lihat sholat berjamaah di akhir waktu sangat jarang Nabi lakukan. Maka sangat jarang Nabi lakukan sholat duhur di akhir waktunya, sholat subuh di akhir waktunya, sholat asar di akhir waktunya, maghrib dan isya di akhir waktunya, sangat jarang Nabi lakukan. Bisa kita katakan kita jumpai pertama di awal pertama kali diwajibkannya sholat Nabi sama Jibril berjamaah di hari kedua, di hari pertama di awal waktu, di hari kedua di akhir waktu. Dan Nabi sendiri ketika ada orang yang bertanya tentang wahai Nabi, kapankah waktu sholat, Nabi jelaskan dengan praktek di awal waktu, kemudian di hari kedua di akhir waktu. Nah, realitanya yang lain gimana sholat jamaahnya Nabi? Di awal waktu. Bolehkah kita beramal dengan yang akhir waktu? Kemudian malah yang di akhir waktu ini kemudian malah jadikan kebiasaan. Boleh enggak? Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi duhur di akhir waktu, asar di akhir waktu, isya di akhir waktu, subuh di akhir waktu. ini sunnah Nabi. Nabi pernah, saya menghidupkan sunnah Nabi. Bener enggak? Tidak. Ini tidak benar. Ini ya. Sunnah mutaba'ah dalam hal ini mana? Yang sunnah mutaba'ah sholat jamaah di awal waktu, itu sunnah mutaba'ah. Yang Nabi lakukan cuma dua kali seumur hidup, sholat berjamaah di akhir waktu Nabi lakukan cuma dua kali tadi, itu bukan sunnah mutaba'ah. Kenapa itu bukan sunnah mutaba'ah dan kenapa cuma Nabi lakukan cuma dua kali? Ada alasannya. Alasannya apa? Itu cuma mau Nabi menjelaskan, menjelaskan syariat. Yang setelah itu sudah jelas, sudah ngerti ayat waktu itu ya, bukan berarti kemudian menjadi sunnah mutaba'ah yang disebab, yang kemudian menjadi amal yang rutin, amal yang terus menerus sholat di akhir waktu. Nah, sunnah mutaba'ah ada di yang akta. Nah, ada yang dalam mayoritas apa yang Nabi praktek, sunnah mutaba'ah tidak ada di yang di al-aqal. Ini kaidah. Ya, demikian yang kita pecah kesempatan sore ini ya, untuk contoh atau kelompok yang lain silakan kita selesaikan atau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah.